dari kaidah-kaidah terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaullah taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas bi adadin muayyan, dengan jumlah bilangan tertentu. Yani nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Sekian dan sekian. Ini kaidah yang keenam. Dan ini adalah mazhabnya al-jumhur. Meskipun sebagian ahlul ilm ada yang berpendapat bahasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas 99 nama. Sebagaimana yang dipegang pendapat ini oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang lain dan yang lainnya. Tapi yang rajih, yang kuat adalah pendapatnya al-jumhur. Berdasarkan adillah yang ada, dan diantaranya yang akan dibawakan oleh al-mu'alif di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan dalil tentang kaidah ini. Kaidah yang menunjukkan bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Qala li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. As'alullah as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Al hadits rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa huwa sahih. Dalil tentang kaidah ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, bi kulli ismin huwa lak, dengan seluruh nama-nama bagimu. Sammai tabihi nafsak, yang kau telah menamai dengan nama-nama tersebut dirimu. Au anzal taufi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Au alam tau ahadan min halkik, atau nama-nama yang engkau telah ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dari makhlukmu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan di ilmul ghaib di sisimu. Syahid dari hadis ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan di sisi di ilmu, pada ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan demikian pula Al Hakim wa huwa sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian beliau sebutkan tentang sisi pendalilan dari hadis ini. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا إحاطة به. Dan nama-nama yang Allah SWT simpan di ilmu al-ghaib yang ada di sisi Allah SWT, tidak mungkin seorang pun dapat menghitungnya. Wala ihatatu bih, dan demikian pula tidak mungkin untuk dapat meliputinya. Karena perkara yang ghaib, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Dan demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Seperti hadis syafa'ah. Yang Nabi SAW dibukakan Allah SWT mahamid. Pujian-pujian yang sebelumnya Nabi SAW tidak dibukakan. Dan demikian pula ucapan Nabi SAW. Anta asnaita ala nafsik. Atau kama qala Nabi SAW. La uhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa membatasi pujian-pujian terhadap dirimu, maka engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya nama-nama Allah SWT tidak terbatas jumlahnya. Qala wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atu ila wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Setelah kita mengetahui bahasanya jumlah bilangan nama Allah SWT tidak terbatas, adapun ucapan Nabi SAW di sini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. Mi'ayla wahid. 100 kurang 1. Man ahsaha. Barang siapa yang dapat menjaganya. Makna isra sebagaimana telah kita bawakan di awal. Kalamnya Sa'di rahimahullah ta'ala adalah seorang untuk menghadirkan, mewujudkan ma'ani dari ma'ani nama-nama Allah SWT di dalam qalb seorang hamba, yang dengannya akan memberikan dampak-dampak yang positif. Dakhal al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qala fala yadulu ala hasril asma bihadal adad. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahasanya nama Allah SWT terbatas dengan jumlah ini, yaitu 99 nama. Karena Nabi SAW mengatakan inna lillah, sungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama, barang siapa yang menjaganya, dia akan masuk surga. Tidak menunjukkan kepada pembatasan. Tidak menunjukkan bahasanya nama Allah SWT hanya 99 nama. Walau kana al-muradu al-hasr, lakanatil ibarah, inna asma Allahi ta'ala tis'atan wa tis'una isman, man ahsaha dakhalal jannah aw nahu dhalik. Dan kalaulah seandainya yang dimaksudkan dari hadis ini adalah pembatasan, nama-nama Allah SWT hanya sebatas 99 nama, lakanatil ibarah, niscaya apa, ungkapannya tidak sebagaimana yang ada di dalam hadis. Enggak dikatakan inna lillah. Nah, tapi dengan ibarah, dengan ungkapan yang lain, inna asma Allah. Sungguhnya nama-nama Allah, 99 nama. Beda antara dua ungkapan ini. Ungkapan yang menyatakan inna lillah, sungguhnya bagi Allah SWT, atau sungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Ini tidak menunjukkan hasar pembatasan. Nah, tapi ibarat ungkapan yang mengatakan inna asma Allah, sungguhnya nama-nama Allah SWT 99 nama. Ini pembatasan. Man ahsaha dakhala al-jannah, atau ungkapan-ungkapan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, idan fa makna al-hadith anna hadal adad min sya'nihi anna man ahsahu dakhala al-jannah. Kalau demikian, maka makna hadis ini, bahasanya jumlah bilangan ini, yaitu 99 nama, min sya'nihi, yang diinginkan, yang dimaksudkan, anna man ahsahu dakhala al-jannah, ataupun puncaknya, barang siapa yang dapat menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Wa ala hadza fa yakunu qawluhu man ahsaha dakhala al-jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha. Sehingga kalimat man ahsaha dakhala al-jannah ini adalah jumlah kalimat penyempurna dari jumlah kalimat yang sebelumnya. Walaysat mustaqillah, dan bukan jumlah yang berdiri sendiri, bukan kalimat yang berdiri sendiri. Wa nadhiru hadza an taqul indi mi'atu dirham a'adatuha li sadaqah fa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahim ukhra lam tu'addaha li sadaqah. Nadhir hadza, ungkapan yang semisal, yang menyerupai ungkapan yang ada di dalam hadis, engkau mengatakan indi mi'atu dirham, aku memiliki uang 100 dirham. A'adatuha li sadaqah, yang aku mempersiapkan 100 dirham itu untuk bersedekah. Apakah di sini maknanya dia cuma memiliki uang 100 dirham? Enggak. Karena 100 dirham tadi yang dia alokasikan, dia persiapkan untuk bersedekah. Fa innahu la yamna'u ayyakuna indaka darahim ukhra. Maka ungkapan tadi tidak menghalangi, tidak mencegah bahasanya dia memiliki dirham-dirham yang lainnya. Yang dia tidak persiapkan untuk sedekah, tapi dia alokasikan, dia persiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga kesimpulannya di sini bahasanya tidaklah bertentangan antara hadis yang menunjukkan bahasanya nama-nama Allah SWT tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu, yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as'aluka bi kulli ismin huwa lak ila akhiril hadis, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, walam yasih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin hadhil asma wal hadisul marwi anhu fi ta'yinha dha'ifun. Di dalam hadisnya Abu Hurairah yang telah kita lewati, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man akhsaha dakhala al-jannah. Allah SWT memiliki 99 nama, barang siapa yang dapat menjaganya, menghafalkannya, menetapkannya, mengamalkannya berdasarkan konsekuensi tuntutan dari nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian dikatakan oleh ma'alif ini, walam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadil asma, dan tidak ada hadis yang sahih yang menentukan 99 nama bagi Allah SWT. Wal hadis marbiu anhu fi ta'yiniha dhaif, dan hadis-hadis yang menyebutkan secara sardan, secara keseluruhan 99 nama, hadisnya seluruhnya dhaif, hadisnya lemah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa min Majmu' Ibnu Al-Qasim, ta'yinuha laysa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifah bi haditsihi. Syaikhul Islam rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim, mengomentari tentang hadis-hadis yang menyebutkan 99 nama bagi Allah SWT, beliau mengatakan ta'yinuha, penentuannya, pentakyinannya, penyebutan nama-nama Allah SWT yang 99 nama, laisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bittifaqi ahli al-ma'rifah, berdasarkan kesepakatan ahli al-ma'rifah, yakni mereka para muhaddisin, bi hadis yang mengetahui tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar dari Syaikhul Islam rahimahullah taala, mengomentari tentang hadis-hadis yang menyebutkan 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qabla dzalik, dan sebelumnya Syaikhul Islam rahimahullah taala mengatakan, masih pada kitabnya Majmu' Fatawa, innal walida dzakaraha an ba'di suyukhihi syamiyyin kama jaa mufassaran fi ba'di turuki haditsi. Sebelumnya Syaikhul Islam rahimahullah taala mengatakan innal walid, sesungguhnya al-Walid yakni Walid bin Muslim menyebutkan hadis yang menyebutkan 99 nama bagi Allah SWT dari sebagian guru-gurunya dari daerah Syam, sebagaimana datang riwayat menjelaskan tentang jalan ataupun sanad hadisnya Walid bin Muslim. Waqala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, mengomentari tentang hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah SWT yang 99. Beliau mengatakan laisat illatu inda syaikhain Al-Bukhari wa Muslim tafarrudul walid faqat. Yang menjadi illah, yang menjadi penyakit pada hadisnya Walid bin Muslim yang menyebutkan 99 nama bagi Allah SWT, menurut syaikhain yaitu Al-Bukhari maupun Muslim, bukan sekedar bersendirinya Walid bin Muslim di dalam meriwayatkan hadis ini. Balil ikhtilaf fihi wattirab, bahkan hadisnya apa? Ikhtilaf, dan demikian pula ittirab, muttarib, hadisnya goncang, wa tadlisuhu, dan demikian pula tadlisnya Walid bin Muslim. Dia ada seorang mudallis. Maka manakala seorang mudallis dia hanya meriwayatkan satu hadis sendiri tanpa ada yang lainnya, ini tidak diterima riwayatnya. Wa ihtimal al-idraj, dan demikian pula ada kemungkinan hadisnya mudraj. Digabungkan, dimasukkan lafad-lafad yang lain ke satu hadis. Atau dari sisi sanadnya. Ini ilah-ilah penyakit-penyakit yang menyebabkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang 99 nama bagi Allah SWT hadisnya dhaif. Sehingga kesimpulannya di sini bahasannya, hadis-hadis yang menyebutkan secara langsung 99 nama bagi Allah SWT hadisnya adalah dhaif. Ilahnya telah kita dengarkan bersama penilaian-penilaian dari mereka para a'immah. Syaikhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula Al-Bukhari dan Muslim. Yang mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, "Walamma lam yasih ta'yinuha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafa as-salafu fihi." وروي عنهم في ذلك أنواع وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian al-Mu'allif rahimah ta'ala Syekh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala mengatakan, walamma lam yasih, dan tatkala hadis yang menyebutkan penentuan nama-nama Allah SWT yang 99 nama ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafas salaf, para salaf berselisih, berbeda-beda di dalam menentukan 99 nama bagi Allah SWT. Waruya anhum fidzalika anwa, sehingga diriwayatkan dari mereka para salaf anwa, macam-macam. Tidak sama, satu sama yang lain. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, waqad jama'tu tis'atan wa tis'ina isman. Dan aku, kata beliau, telah mengumpulkan nama-nama Allah SWT didapati ada 99 nama. Dari Al-Quran dan Sunnah. Mimma dhahrali, dari apa yang aku ketahui, dari apa yang tampak bagiku. Min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat Allah SWT. Dan demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau telah tatabbu', telah membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama Allah SWT dan beliau kumpulkan. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dapati jumlahnya ada 99 nama. Sebagaimana akan beliau sebutkan, didapati ada 81 di dalam Al-Qur'an. Dan 18 di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 81 tambah 18 berapa? 99. Kemudian beliau rahmat Allah katakan, famin kitabillahi ta'ala, maka dari Al-Quran didapati dari nama-nama Allah SWT, yang pertama Allah, yang kedua Al-Ahad, yang ketiga Al-A'la, yang keempat Al-Akram, yang kelima Al-Ilah, yang keenam Al-Awwal, yang ketujuh Al-Akhir wal-Akhir, yang kedelapan Wadh-Dhahir, yang kesembilan Al-Wal-Batin, yang kesepuluh Al-Bari, yang kesebelas Al-Bar, yang kedua belas Al-Basir, yang ketiga belas At-Tawwab, yang keempat belas Al-Jabbar, yang kelima belas Al-Hafidh, yang keenam belas Al-Hasib, yang ketujuh belas Al-Hafidh, yang kedelapan belas Al-Hafi, yang kesembilan belas Al-Haq, yang kedua puluh Al-Mubin, yang kedua puluh satu Al-Hakim, yang kedua puluh dua Al-Halim, yang kedua puluh tiga Al-Hamid, yang kedua puluh empat Al-Hayyu, yang kedua puluh lima Al-Qayyum, yang kedua puluh enam Al-Khabir, yang kedua puluh tujuh Al-Khaliq, yang kedua puluh delapan Al-Khalaq, yang kedua puluh sembilan Ar-Ra'uf, yang ketiga puluh Ar-Rahman, yang ketiga puluh satu Ar-Rahim, yang ketiga puluh dua Ar-Razzaq, yang ketiga puluh dua, yang ketiga puluh tiga Ar-Raqib, yang ketiga puluh empat As-Salam, yang ketiga puluh lima As-Sami', yang ketiga puluh enam As-Syakir, ketiga puluh tujuh As-Syakur, yang ketiga puluh delapan As-Syahid, yang ketiga puluh sembilan As-Samad, yang keempat puluh Al-Alim, yang keempat puluh satu Al-Aziz, yang keempat puluh dua Al-Azim, keempat puluh tiga Al-Afu, keempat puluh empat Al-Alim, kelima puluh empat lima, ini nulisnya salah, langsung lima puluh, lima puluhnya dua, yang kelima puluh lima Al-Ali, yang empat puluh lima Al-Ali, empat puluh enam Al-Ghaffar, 47 Al-Ghafur, 48 Al-Ghani, yang ke-49 Al-Fattah, yang ke-50 Al-Qadir, ke-51 Al-Qahir, ke-52 Al-Quddus, ke-53 Al-Qadir, ke-54 Al-Qarib, ke-55 Al-Qawi, ke-56 Al-Qahhar, 57 Al-Kabir, 58 Al-Karim, 59 Al-Latif, yang ke-60 Al-Mu'min, 61 Al-Muta'ali, 62 Al-Mutakabbir, 63 Al-Matin, 64 Al-Mujib, 65 Al-Majid, 66 Al-Muhit, dan 67 Al-Musawwir, 68 Al-Muqtadir, 69 Al-Muqit, yang ke-70 Al-Malik, 71 Al-Malik, 72 Al-Mawla, 73 Al-Muhaimin, 74 An-Nasir, 75 Al-Wahid, 76 Al-Warits, 77 Al-Wasi', 78 Al-Wadud, 79 Al-Wakil, yang ke-80 Al-Wali, yang ke-81 Al-Wahhab. Yang nama-nama ini telah sebagiannya telah kita lewati pada pelajaran Fathul Majid dari makna-maknanya serta artinya. Tapi ada pun tentang nama-nama Allah SWT di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.